Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa ansarihi wa man jada haqqo jadih wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di dalam seri Tarbiyah Islamiyah, seri Pembinaan Umat, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah, kita akan lanjutkan lagi tentang jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah berarti agama yang benar. Karena agama dalam Islam itu adalah jalan hidup. Islam ad-dinul haq an-man al-manhajul khayah wal-manhajul khayah ad-dinul haq wal-manhajul khayah. Jadi dia adalah agama, sistem yang benar, sistem kehidupan yang benar. Dia adalah cara hidup, jalan hidup yang benar. Inna dina inda Allahi Islam. Sungguhnya din yang benar, jalan hidup yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, hanyalah Islam, hanyalah Islam. Sehingga semua para nabi, para rasul, dari nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi terakhir Muhammad alaihissalam adalah Muslim sebagai pengalut agama Islam. Intisari daripada Islam, akidatul Islamiyah, itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Meyakini dengan sungguh-sungguh, lahir batin, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa kehidupan ini yang menciptakan adalah Allah. Yang menguasai adalah Allah. Yang mengatur adalah Allah. Allah yang maha mengetahui semuanya. Allah yang maha melihat semuanya. Allah yang maha mendengar semuanya. Allah mencatat semua perbuatan hamba-hambanya. Dan nanti di akhirat itu akan disampaikan semuanya, sekecil apapun. Allah bukan hanya mencatat, tapi juga nanti akan membalas perbuatan manusia. Seadil-adilnya. Berdasarkan aturan kriteria yang Allah tentukan. Karena Allah adalah raja di raja, Allah adalah al-hakim, al-adul. Allah adalah hakim dan maha adil. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, insya Allah untuk memperkuat jalan hidup Islam ini, maka perlu bukti nyata. Nah, bukti nyatanya kita ambil di dalam sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebut Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah suatu cerita. Suatu cerita non-fiksi. Ya, non-fiksi. Jadi cerita yang real, cerita yang nyata. Yang ada riwayat-riwayatnya. Ya. Dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Dari orang-orang yang, orang-orang mukmin yang dipercaya. Orang-orang mukmin yang bisa dipercaya adalah orang mukmin itu adalah orang yang tidak akan berbohong, tidak akan berdusta. Kenapa? Karena orang mukmin itu meyakini bahwa semua perbuatan dia, semua ucapan dia, apa yang dia sampaikan kepada orang lain, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Dan bagi pendusta atau orang yang berbohong, walaupun dia berbohong sekali atau dua kali, itu tetap nanti akan diperhitungkan, akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat. Maka orang mukmin ya bukanlah pendusta. Ya. Kenapa? Karena orang mukmin takut kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui ya apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, apapun yang disampaikan kepada orang lain. Ya. Dan nanti di akhirat Allah akan membalas semua itu. Ya. Maka orang mukmin itu sangat takut kepada Allah karena takut kepada Allah karena yang Allah di mana Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, maka dia ya tidak akan berani berbohong. Apalagi ini terkait dengan sumber ya, perjuangan, salah satu referensi perjuangan dalam Islam. Ya. Yaitu dakwah ilallah, jihad fisabilillah. Ya. Karena sirah nabawiyah, ya, sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah penuh dengan dakwah ilallah, ya, berdakwah kepada Allah, ya, menyuruh manusia untuk dakwah kepada Allah, dan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah merupakan kewajiban bagi semua muslim, semua mukmin. Ya. Sejak diturunkan Al-Qur'an, ya, sejak diturunkan ayat Al-Qur'an tentang jihad, tentang dakwah, ya. Kita tahu bahwa ayat-ayat tentang dakwah itu sudah diturunkan, sudah diperintahkan Allah di awal periode Mekah, ya. Ya. Ketika masa kenabian Rasulullah itu, ya, baru beberapa tahun sudah langsung disuruh untuk berdakwah, ya, berdakwah. Kemudian jihad fisabilillah, ya. Jihad fisabilillah adalah untuk menyebarkan Islam, ya, untuk memerangi orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Islam. Ya. Ya. Kenapa? Karena dakwah Islam ini adalah hak semua manusia. Ya. Dakwah Islam adalah hak semua manusia. Kenapa? Karena jalan keselamatan di akhirat, ya, selamat dari api neraka dan masuk surga, itu adalah masuk Islam. Dengan masuk Islam, tidak ada yang satu-satunya jalan untuk selamat di akhirat itu adalah dengan jalan Islam, dengan masuk Islam, dengan mengikuti agama Islam, dengan mengikuti jalan hidup Islam. Itu satu-satunya jalan. Maka Islam itu adalah merupakan juga hak dari manusia untuk mendapatkan informasi keterangan, ya, dakwah, mendapatkan dakwah Islam. Nah, bagi mereka yang menghalangi dakwah Islam itu, maka diperangi. Atau mereka menolak masuk Islam. Menolak masuk Islam itu diberi pilihan tiga. Ya. Masuk Islam, ya, maka dia hak dan kewajiban dia sama dengan kaum muslimin yang lebih duluan masuk Islam. Ya. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada kedolongan, karena muslim dengan muslim, ya, siapapun dia adalah bersaudara, ya. Baik yang baru masuk Islam satu jam lalu atau yang sudah masuk Islam sejak lahir atau sudah puluhan tahun, tetap haknya sama, ya. Hak sebagai seorang muslim, sebagai mukmin, ya. Tidak ada senior, tidak ada junior, ya. Kemudian kalau dia menolak, maka mereka harus tunduk kepada hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kedzaliman, ya. Tidak ada kedzaliman, ya, mengharamkan kedzaliman. Islam itu adalah agama aturan hidup dari Allah yang mengharamkan kedzaliman antara sesama manusia, bahkan, ya, manusia dengan hewan. Hewan pun enggak boleh didzalimi, ya. Kecuali ada hadisnya yang sahih, ya. Kecuali memang hewan itu harus dibunuh, ya, sesuai dengan berdasarkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mereka tidak mau pilihan pertama dan kedua, ya, di mana mereka itu tidak mau masuk Islam dan tidak mau tunduk pada aturan Islam, maka dia diperangi. Ya, diperangi. Kenapa? Karena dia dalam posisi kafir musyrik. Kalau kafir musyrik, apa yang disampaikan kepada orang lain, apa yang diserukan oleh seorang kafir atau seorang musyrik, ya sama, ya, kekafiran dan kemusyrikan. Karena dia mereka tidak mendapatkan hidayah, maka, ya, apa yang disampaikan kepada orang lain itu juga tidak mendatangkan hidayah. Ya. Dan mereka, orang-orang kafir, orang musyrik ini, mereka punya tenaga, punya kekuasaan, punya dana, punya harta, ya, punya pengaruh. Dan pengaruh, harta, kekuasaan itu dipakai untuk apa? Untuk menyampaikan pemikiran dia, menyampaikan konsep hidup dia, menyampaikan keyakinan dia. Di mana keyakinan, konsep hidup dan pemikiran itu jelas batil, ya. Tidak jelas batil, ya. Jelas sesat. Maka semakin lama dibiarkan hidup, ya, bagi orang-orang kafir, orang musyrik ini yang mereka itu aktif menyuarakan seruan kebatilan mereka, ya, maka semakin banyak orang yang sesat, ya. Semakin banyak penghuni neraka, calon penghuni neraka. Nah, inilah makanya dalam Islam itu, dalam dakwah ila Allah, jihad fisabilillah itu adalah aktif ya. Ofensif, ofensif adalah bergerak ya, bukan defensif, bukan bertahan, tapi bergerak. Ya, ini adalah merupakan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suatu ketika bersabda, aku diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi juga aku diutus oleh Allah untuk memerangi manusia sampai manusia itu ya, meyakini, ya, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Nah, ini adalah satu hadis, satu paket. Kebanyakan sekarang ya, dakwah Islam itu hanya melihat dari sisi rahmatan lil alamin, alamin aja. Ya. Di mana-mana dakwah Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama kedamaian. Islam adalah agama cinta damai, kasih sayang dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, tapi penggalan hadis yang berikutnya tidak diungkapkan. Padahal ketika kita memahami Islam harus memahami secara komprehensif, menyeluruh, tidak boleh sepotong-sepotong. Dan hadisnya adalah, lengkapnya adalah seperti itu. Jadi Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, tapi juga Rasulullah diutus untuk memerangi manusia sampai manusia itu ya, masuk Islam bersyahadat. Kalau mereka tetap tidak mau masuk Islam, maka pilihannya mereka harus tunduk kepada Islam, membayar jizyah. Dan jizyah itu ya kecil ya, cuma sekitar 2 dirham atau 1 dinar per tahun per orang ya, kecil sekali ya, kecil. Tapi dalam itu jam mereka harus tunduk patuh kepada aturan Islam ya. Dan dengan membayar jizyah dan tunduk patuh pada itu, maka agama mereka ya tidak diganggu, harta mereka tidak diganggu ya, dan kehormatan mereka juga tidak diganggu. Karena apa? La ikrafidin. La ikrafidin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Nanti, tapi di akhirat, ya, orang-orang kafir, orang musyrik ini urusan Allah. Ya. Ya. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ya. Ya. Dengan kekafiran mereka, dengan kemusyrikan mereka. Karena mereka sudah disuruh masuk Islam, tapi mereka ya, mereka tidak mau Islam. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Rasul bersabda, barang siapa umatku, manusia ya, manusia sekarang yang hidup zaman sekarang, barang siapa umatku yang pernah mendengar disebut aku sebagai nabi dan dia tidak beriman kepadaku, maka dia neraka tempatnya. Ini adalah suatu hadis lain yang tidak diungkapkan oleh banyakkan para pendakwah ya. Jadi ini suatu warning keras ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang pernah mendengar ya, aku sebagai Rasul, sebagai Nabi, ya, tapi dia tidak mau beriman kepadaku, ya, tidak beriman, tidak mengakui dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak membenarkan Allah dan Rasulnya, tidak masuk Islam, maka neraka baginya. Ya, neraka baginya. Nah, kalau kita lihat sekarang azan berkumandang di mana-mana. Azan adalah ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Itu adalah seruan untuk seluruh alam ya. Dan itu berkumandang di mana-mana, maka manusia yang pernah mendengar azan dan dia tidak masuk Islam ya, maka ya, dan sampai dia mati kemudian dia masuk Islam, maka neraka baginya ya. Jelas sekali ya. Nah, ini adalah peringatan keras bagi siapapun ya, terutama kalau saudaraku ya yang tinggal di lingkungan mayoritas kaum muslimin di mana azan itu berkumandang siang malam ya. Tapi mereka hatinya tertutup. Kenapa hatinya tertutup? Karena sibuk dengan duniawi ya. Sibuk mengejar kesenangan hidup dirinya, mengikuti hawa nafsunya, hidup supaya dapat kerjaan yang bagus, karir yang meningkat, kemudian status sosial, kemudian supaya dia hidup tenang, bahagia, sejahtera, makmur ya, kecukupan, semuanya serba enak, mudah ya, kemudian di sana senang, di sini senang. Duniawi inilah, kesibukan duniawi inilah ya. Ya. Yang membuat hati itu tertutup ya. Hati itu membeku dan tertutup. Inilah kebanyakan terjadi ya. Bahkan kaum muslimin pun ya, banyak yang mengaku muslim tetapi ketika azan dikumandangkan itu tidak segera bergegas ke masjid atau ke musala tempat azan berkumandang. Kenapa? Karena kesibukan duniawi. Karena apa? Karena setan ya, iblis setan itu terus menggoda dia supaya apa mengundur-undurkan waktu sholat dan kemudian bahkan lupa. Nah inilah tipu daya setan dan itu sudah terjadi di umat-umat sebelumnya. Sudah ribuan jutaan manusia yang tertipu oleh iblis setan, ya. Dan mereka walalam apakah mati dalam kondisi muslim, apakah mati dalam kondisi munafik atau bahkan mati dalam kondisi kafir, musyrik, ya. Nah inilah ya. Dan Allah Maha mengetahui semuanya. Maka penting sekali bagi kita ya untuk berhati-hati, untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini sesuai dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Saudaraku yang budiman atau cerdas, kita lanjutkan lagi Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah cerita aktual yang disampaikan ya, ya oleh generasi sahabat kepada generasi tabiin. Kemudian tabiin ke tabiin, tabiin kemudian ke generasi berikutnya, berikutnya kemudian ya dibukukan ya. Kita mencatat banyak buku-buku sirah ya. Atau bakot ya. Atau bakot ya. Kemudian bisa juga sirah Ibnu Hisyam ya. Kemudian sirah Ibnu Ishaq. Maaf, sirah Ibnu Ishaq dulu baru kemudian Ibnu Hisyam. Kemudian atau bakot tadi ya. Kemudian ada buku dari karangan Al-Waqidi, Imam Al-Waqidi ya. Dan sebagainya semua. Jadi banyak sekali referensinya. Ya, masing-masing saling melengkapi, saling melengkapi dan dari sudut pandang yang bervariasi. Tapi intinya adalah mengungkapkan tentang sejarah perjuangan Rasulullah, ya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, bahkan sebelum Rasulullah lahir, ya, sampai beliau kemudian lahir, kemudian tumbuh menjadi seorang remaja, ya, kemudian pemuda, kemudian menikah, dan kemudian dia akan menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40, ya, kemudian berdakwah, berjuang, ya, berdakwah, menyuruhkan manusia untuk masuk Islam. Ya. Kemudian di Mekah, kemudian setelah itu hijrah ke Madinah, ya, sampai beliau wafat sekitar tahun 10 Hijriah. Ya. Saudaraku yang budiman, cerdas. Untuk memahami Islam sebagai dinul haq, ya, maka kita perlu melihat, ya, di dalam Al-Quran jelas, ya, di dalam Al-Quran sangat jelas, tapi ini juga perlu diperkuat lagi, ya, maksudnya perlu diperjelas lagi, diaktualisasi lagi di dalam Sirah Nabawiyah, untuk menguatkan lagi keimanan kita, azam kita, tekad kita untuk masuk Islam, dan setelah masuk Islam, kita yakin. Ini adalah jalan hidup jalan benar, jalan hidup menuju keabadian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq itu adalah yang seperti saya sebutkan ya, salah satu penulis Sirah Nabawiyah ya. Beliau adalah termasuk generasi tabi'in ya. Beliau hidup sekitar tahun 150 Hijriah ya. Jadi 1,5 abad ya. Dari masa kenabian ya. Beliau melakukan kompilasi, mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan cerita perjuangan Rasulullah ya. Nah, kemudian dibukukan ya. Jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan, jika telah menjelang waktu sholat ya, beliau keluar ke pinggiran kota Mekah ya, beserta Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu ya, sepupu Rasulullah. Dan sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini memang hidup satu rumah dengan Rasulullah SAW. Jadi beserta Ali bin Abi Thalib dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Para pamannya dan juga ketua Quraisy, ya, para pemuka Quraisy. Ya. Karena ini adalah era awal dakwah di Mekah, ya, era awal di mana kaum Muslimin itu kekuatannya masih lemah. Di tempat yang jauh dari kota itu, beliau mengerjakan sholat bersama Ali. Ya. Jadi pada waktu itu, mengerjakan sholatnya, ya, itu adalah dalam riwayat itu dua rakaat. Ya, dua rakaat. Ya. Karena ini sebelum Isra Mi'raj, ya, sebelum Mi'raj. Ya. Kalau Mi'raj adalah perintah wajib lima waktu. Ya. Nah, di tempat yang jauh dari kota itu, beliau mengerjakan sholat bersama Ali Dan pada petang harinya beliau berdua kembali ke rumah. Demikianlah terus-menerus sampai beberapa waktu lamanya. Pada suatu hari Abu Thalib mengetahui mereka berdua sedang mengerjakan sholat. Nah, sesudah mereka selesai mengerjakan sholat, maka Abu Thalib bertanya kepada Nabi SAW. Hai anak laki-laki saudaraku, agama apakah itu yang aku lihat engkau mengikutinya? Pada waktu itu Nabi menjawab sambil menyampaikan surah kepada pamannya yang sangat dicintainya itu dengan suara yang sangat lemah lembut. Wahai pamanda, ini adalah agama Allah. Ini adalah dinullah. Wahada dinullah. Ini adalah agama Allah. Agama malaikatnya. Agama para rasul-rasulnya. Agama bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim. Allah menetapkan aku sebagai rasulnya dengan membawa agama ini kepada semua hamba-hambanya. Manusia. Dan engkau, wahai pamanku, orang yang lebih berhak aku berikan dakwah, nasihat untuk mengikutinya. Dan aku menyuruhkannya kepada petunjuk ini. Dan orang yang lebih berhak melaksanakan seruan ini kepadanya dan membantu aku dalam menyampaikan seruannya. Kenapa? Karena memang hubungan yang sangat kuat, ikatan antara paman dengan keponakan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sejak kecil juga, sejak ditinggal mati oleh ibunda, kemudian kakeknya, ya Abdul Muttalib, itu ikut bersama dengan pamannya Abu Thalib. Karena pamannya Abu Thalib ini adalah satu bapak, satu ibu dengan ayahanda Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kekerabatannya sangat dekat sekali. Sementara paman-paman yang lain ada yang paman-paman lain itu satu bapak tapi beda ibu. Maka demikian seruan Rasulullah kepada Abu Thalib. Abu Thalib mendengar seruan yang baik itu dan menjawab, "Hai anak saudaraku, sungguhnya aku tidak sanggup berpisah dari agama para leluhurku, orang tuaku yang dahulu, dan apa-apa yang telah dilakukan mereka atau menjadi kebiasaan mereka. Sungguh pun demikian, ya demi Allah, tidak akan ada suatu apapun yang engkau benci yang dapat disampaikan kepadamu selama aku masih hidup." Artinya Abu Thalib akan melindungi ya keponakannya itu dari permusuhan yang dilakukan oleh kaum pembesar Quraisy. Kemudian selanjutnya Abu Thalib bertanya kepada anaknya Ali bin Abi Thalib, "Agama apakah yang engkau ikuti ini, ayah anakku?" Maka Ali dengan tegas menjawab, "Wahai ayanda, aku beriman kepada Allah dan kepada utusan Allah, ya, yaitu Rasulullah SAW. Aku membenarkan segala sesuatu yang dibawanya. Aku mengerjakan sholat bersama dia kepada Allah dan aku mengikuti arahan pimpinannya." Ketika itu juga Abu Thalib berkata kepada anaknya, "Memang sebenarnya yang disuruhkan kepadamu itu tidak merupakan seruan kebajikan. Oleh sebab itu, maka tetaplah engkau mengikutinya." Nah, dari sini ya kita mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah penjelasan Rasulullah kepada pamanda Abu Thalib. "Wahai pamanku, ini adalah agama Allah." Jadi dakwah yang disampaikan oleh Muhammad SAW adalah agama Allah. Agama Allah. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada agama yang lain di sisi Allah selain Islam. Dan Allah adalah satu-satunya yang menguasai seluruh kehidupan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menguasai kehidupan. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya. Allah yang membentuk semuanya. Allah yang menguasai semua kehidupan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Baik itu di kehidupan di alam roh, kehidupan di alam kandungan, kehidupan di dunia ini, kehidupan di alam barzah, di alam kubur, maupun kehidupan abadi nanti di hari akhir. Setelah terjadinya kiamat. Ini adalah grand design kehidupan. Yang menguasai grand design kehidupan ini hanya Allah. Yang mengatur Allah. Yang merencanakan Allah. Dan tidak ada sekutu baginya. Dalam mengatur semua ini kehidupan ini, Allah. Allah tidak membutuhkan sekutu. Tidak dibantu oleh makhluknya. Tidak dibantu oleh jin. Tidak dibantu oleh oleh manusia, apalagi manusia. Ya. Ya. Dan Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup. Ya. Tidak lelah, tidak mengantuk. Ya. Dan Allah adalah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Nah. Allah tidak butuh makan minum. Ya. Allah tidak butuh udara. Ya. Allah tidak butuh, ya, tidak butuh tempat berpijak. Maka siapapun dia, ya, ya, yang makan minum, yang pernah makan minum, yang pernah berpijak di bumi, maka dia bukan Allah, bukan Tuhan. Ya, ya. Siapapun dia, apapun dia. Ya. Maka kita tidak boleh menyembah apapun itu. Ya. Ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Jadi agama para malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat semuanya adalah agama Islam. Agama para rasul-rasulnya. Jadi semua para rasul, para nabi dan rasul, agamanya Islam. Jelas, tegas. Kenapa? Karena agama Islam adalah satu sistem kehidupan. Satu sistem kehidupan, satu jalan hidup. Dari Allah untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Kemudian agama bapak kami yaitu Ibrahim AS. Ibrahim adalah Khalil Rahman. Sebagai kekasih Allah yang Ar-Rahman. Dan pada masa Ibrahim hidup, ya, pada masa Ibrahim hidup, ya, itu, ya, dalam riwayat itu hanya ada 3 orang yang beriman, ya, yaitu Ibrahim, Siti Sarah, istrinya, dan Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Ini sebelum mendapatkan istri yang lain yaitu Siti Hajar, ya, ya, kisah sebelum mendapatkan Siti Hajar, ya. Jadi dibayangkan ribuan manusia di muka bumi pada waktu itu, ya, jutaan manusia bahkan terbagi dalam beberapa kota di Afrika, di Asia, ya, di Cina, ya, di Indonesia, ya, di Eropa, ya, di gunung, di daratan, di dataran, ya, semuanya manusia. Tapi yang benar-benar beriman kepada Allah, tauhidullah, itu hanya Ibrahim, istrinya Siti Sarah, dan Lut alaihissalam. Pada waktu itu, ya. Pada waktu itu. Pada zamannya itu. Subhanallah Akbar, ya. Jadi, terus orang yang lain gimana? Orang lain itu sibuk dengan dunianya, ya. Sibuk dengan kepercayaannya, keyakinannya yang bersumber bukan dari Allah. Tapi bersumber dari para pemuka-pemuka pendahulu mereka dulu, ya, para filosofer, para rahib, para biksu, para tokoh-tokoh agama, ya. Ya, mereka menyampaikan doktrin-doktrin tentang kehidupan, doktrin-doktrin tentang kehidupan setelah mati, ya, kemudian penyembahan kepada ini dan itu, ya, semuanya adalah batil, ya. Ya, semuanya adalah sesat. Ya. Ya. Ya. Ada yang, ya gitulah, ya. Jadi saudaraku yang budiman cerdas, maka agama yang benar itu ada Islam, ya, itulah agama yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita masuk Islam, maka kita totalitas. Ya, totalitas. Artinya apa? Artinya kita menerima Islam satu paket penuh. Ya, tidak boleh sepotong-sepotong. Ya, ya. Aturan Islam yang menyenangkan, mengenakan, kita ambil. Sementara aturan Islam yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita buang. Tidak boleh. Ya. Harus semuanya kita ambil. Ya. Kalau misalkan aturan itu membuat kita susah, berpayah-payah, contohnya adalah sholat malam. Bangun sholat malam adalah sesuatu yang banyak dibenci oleh manusia. Kenapa? Karena itu adalah momentum ketika mengistirahatkan badan, ketika berselimut, ketika menikmati rasa nyaman tidur lelap. Ya kan? Ya. Walaupun dalam Islam ini bukan wajib, ya, tapi ini adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah dengan kuat. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah, ya, berusaha keras untuk melaksanakan, mengamalkan itu. Ya. Dan itu salah satu bukti bahwa kita mampu melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu manusia kan ingin tidur nyenyak, ya kan? Sepuas-puasnya, ya kan? Nyaman, gitu kan. Nah, itu adalah hawa nafsu manusia. Kurang kita lawan. Nah, kita lawan, ya, dengan perjuangan, dan rewardnya luar biasa, ya, rewardnya luar biasa, ya. Dan orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin, ya, dengan Allah, ya, dengan hari akhirat, itu akan sungguh-sungguh bersegera untuk melakukan sholat malam. Kenapa? Karena ya dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Allah Maha Tinggi bersemayam di atas arsy. Ya. Ingat bahwa tujuh lapis langit itu dibandingkan arsy Allah itu tidak ada apa-apanya, kecil sekali. Ya. Sementara bintang-bintang yang ada di langit yang kita lihat di atas kita ini, ya kalau malam itu semua bintang-bintang itu semuanya adalah di langit pertama. Ya. Bisa bayangkan betapa luasnya langit kedua, langit ketiga yang di atasnya lagi sampai langit ketujuh luas sekali. Ya. Tapi tujuh lapis langit yang luas sekali itu pun, ya dibandingkan dengan arsy Allah itu ibaratnya tujuh keping uang dirham dilemparkan ke padang pasir yang luas, padang rumput yang luas. Nah, padang rumput yang luas itulah arsy Allah. Ya. Sementara tujuh lapis langit ya di atas kita itu adalah seperti uang koin logam dirham tadi. Ya. Jadi subhanallah, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Ya. Tapi di sepertiga malam, ya, sepertiga malam itu Allah turun ya ke langit pertama. Ya. Ya. Untuk apa? Untuk mengijabah doa-doa hambanya yang bangun malam, ya, berdoa. Untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang bangun malam, ya, berdoa, mohon ampun. Ketika kita sholat, kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, ya. Dan Allah berinteraksi, ya, melakukan percakapan dengan kita. Cuma kita tidak mendengar, ya. Tapi kita merasakan, karena ada hadis yang lain bahwa semua zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar, wala haula wala quwata illa billah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Wala haula wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu kita mengucapkan itu, ya. Maka Allah akan merespon. Akan merespon, ya. Ya, hamba-Ku memujiku, hamba-Ku mensucikanku, ya. Hamba-Ku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, ya. Hamba-Ku membesarkan diriku, ya. Hamba-Ku mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Ku, ya. Maka ini adalah respon dari Allah, ya. Dan Allah sampaikan itu di alam langit, alam malaikat. Ini hamba-Ku bangun malam-malam, ya kan, mengalahkan hawa nafsunya, ya, untuk kemudian bangun berwudu, baru kemudian sholat malam. Subhanallah, kemudian membaca Al-Qur'an. Ya Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar. Ya. Dan nanti di akhirat, ya, Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang yang sholat malam itu akan datang membawa syafaat. Ya. Kemudian Al-Quran mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, ya, aku izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang-orang yang bangun malam yang membaca aku, ya, ketika orang lain sedang sibuk nyenyak, ya, tidur terlelap. Ya. Dia berusaha payah untuk bangun untuk membaca karena dengan membaca aku membaca Al-Quran itu menghalangi dia dari kenikmatan tidur. Subhanallah. Kemudian Allah izinkan dan kemudian Al-Quran itu memberikan syafaat sehingga orang-orang itu ya masuk ke dalam surga. Subhanallah Akbar. Jadi demikian banyak ya keutamaan sholat malam. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Dan orang-orang beriman ya dimudahkan oleh Allah. Ya. Sementara orang-orang yang munafik ya akan terasa berat. Ya. Ya. Contohnya lagi sholat berjamaah, sholat isya di masjid atau di musola tempat adzan berkumandang dan juga sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid tempat adzan berkumandang. Ya. Bagi orang-orang munafik, ya sholat isya sama sholat subuh itu berat sekali, ya di masjid maksudnya di musola. Kenapa? Karena hatinya itu, ya bagi orang-orang munafik hatinya itu penuh dengan sudah dipenuhi oleh kesibukan duniawi. Jadi hatinya itu sudah berat sekali. Berat oleh apa? Oleh kesibukan duniawi. Kesibukan dunia itu apa? Ya bersenang-senang. Kenapa? Karena malamnya itu lembur. Lembur apa? Lembur untuk menikmati acara televisi. Entah itu pertandingan atau sinetron atau apapun ya. Jadi atau talk show dan sebagainya yang sebenarnya itu semuanya adalah menyeru ya kebanyakan sebagian besar daripada acara televisi adalah menyeru manusia untuk cinta duniawi. Ya. Cinta duniawi, ya. Cinta harta, ya. Cinta kekuasaan, jabatan, cinta popularitas, ya. Cinta hidup enak, mudah, nyaman, fasilitas ini dan itu, ya. Semuanya yang diiklankan, semua yang diseru adalah kesenangan duniawi, ya. Berpesiar, berwisata, hidup aman, ya. Hidup nyenyak, hidup nyaman, ya. duniawi, ya, melalaikan. Apalagi pertandingan-pertandingan, permainan-permainan, ya, hai-hi-hai-hu, kemudian bergembira ria, wow, itu adalah melalaikan dari zikrullah, melalaikan dari Allah, ya. Tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendatangkan takut kepada Allah, tapi justru menjauhkan dari Allah. Ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata bahwa banyak orang menyangka hidupnya benar, padahal sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah menyesatkan banyak orang, ya. Para pemilik stasiun televisi, para produsernya, ya, itu mereka mengeluarkan banyak uang untuk apa? Membuat acara itu, ya. Dan kemudian acara itu sebenarnya menyesatkan manusia, ya. Menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari zikrullah, ya. Dan ini adalah nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perhitungan yang sangat berat, ya. Maka penting sekali ini kalau kita sebagai mengaku muslim, sebagai mukmin, tapi kita masih menyeru manusia untuk cinta duniawi, itu berarti kita juga harus berhati-hati, ya. Berhati-hati, ya. Karena dakwah yang benar adalah menyeru manusia kepada Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah, ya. Supaya manusia takut kepada Allah, supaya manusia menyelamatkan diri dari azab yang pedih di neraka, dan supaya manusia bersemangat untuk meraih ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi. Ya, itulah dakwah yang benar, ya, dakwah Islam yang benar, dan itulah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah tidak pernah, ya, menyuruh manusia supaya untuk membangun istana, membangun fasilitas publik yang bagus, yang kenapa? Karena itu semuanya akan mendatangkan cinta dunia, ya. Cinta dunia, ya. Cinta dunia, dan cinta dunia itu akan kemudian mengeraskan hati dan kemudian membuat hati menjadi tertutup, ya, tertutup. Ya. Inilah maka penting sekali kita memahami Islam. Islam adalah dakwah ilallah. Islam adalah dakwah ilallah. Ya. Menyuruh manusia untuk taat kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk zikrullah kepada Allah, ya, zikrullah, ya, dan untuk supaya manusia itu berjuang, berdakwah, berjihad fisabilillah. Nah, ini adalah jalan hidup yang benar, ya. Saudara yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam, masih dalam Sirah Nabawiyah, ya. Ini adalah kisah antara Raja Habasyi dengan kaum muslimin, di mana kaum muslimin waktu itu hijrah, diperintahkan hijrah oleh Rasulullah ke negeri Habasyah. Habasyah adalah Ethiopia sekarang, ya. Di sana aja ada Raja Habasyah yang di mana keadilan beliau itu tidak dengan keadilan beliau, dengan pemerintahan beliau itu tidak mentolerir adanya kezaliman, ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah bagaimana supaya membuat aturan supaya tidak ada kezaliman, ya, di dalam daerah kekuasaannya. Tidak ada kezaliman. Nah, itu sudah, karena kezaliman itu adalah lawan daripada keadilan, ya. Lawan daripada kebenaran, ya. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Raja Habasyah itu mengumpakan beberapa pertanyaan kepada kaum muslimin. Jadi Raja Habasyah memanggil rombongan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya dan kemudian bertanya. Beliau bertanya, "Malakum la tasjuduna lil maliki?" Ya. Mengapa kamu semua tidak bersujud kepada raja? Ya. Maka Ja'far selaku kepala rombongan, Ja'far bin Abi Thalib, ya, menjawab dengan tegas, "Inna la nasjudu illallah azza wa jalla." Ya. Sungguhnya kami tidak akan bersujud kecuali hanya kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi, ya. Maha mulia dan maha tinggi. Jadi Allah azza wa jalla, ya. Sementara selain Allah itu, ya, mereka tidak mulia, tidak maha tinggi, tidak maha mulia, ya. Mereka adalah lemah, ya. Siapapun dia, seorang raja, seorang kaisar, seorang presiden, ya, seorang panglima, ya. Sehebat apapun itu dia, penguasa itu, panglima itu, tetap manusia lemah, ya. Dia bisa sakit perut, ya kan? Dia kalau salah makan bisa sakit perut, ya kan? Dia butuh tidur, ya kan? Dia butuh istirahat, ya. Kalau kena benda tajam dia terluka, sakit. Maka itu adalah lemah, ya. Tanda-tanda kelemahan, ya. Dan kita semuanya seperti itu. Maka kita adalah makhluk yang lemah, ya. Maka sesama manusia tidak boleh menyembah. Ya. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang presiden, walaupun dia seorang kaisar, ya. Walaupun dia pemimpin seluruh dunia ini, ya, tetap tidak boleh menyembah. Ya. Dia adalah manusia biasa, ya, dan manusia tetap manusia. Bahkan kita pun tidak boleh, ya, dilarang keras untuk menyembah para nabi dan rasul. Ya. Karena para nabi dan rasul adalah manusia biasa juga, ya. Mereka butuh makan, butuh tidur, ya. Butuh istirahat, ya kan. Mereka kalau kedinginan dingin, ya. Kalau panas panasan, ya. Jadi manusia biasa, ya. Maka manusia biasa berarti dia lemah, ya. Tidak boleh kita, walaupun dia banyak berjasa, walaupun dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada masuk kepada rakyat, kepada manusia, ya, tetap manusia biasa. Tidak boleh kita menyembahnya atau mengikutinya membeo dengan membeo, ya. Ya, taklid. Ya, taklid itu adalah mengikutinya apapun yang dia perintahkan atau yang dia maui, ya, enggak boleh, ya. Ya, kita harus bersumber ke, kita harus menuju kepada pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ya. Ya. Nah, kemudian jadi penting sekali kita hanya tunduk kepada Allah. Jadi Islam itu adalah agama, aturan hidup, ya. Tanda daripada kebenaran Islam itu adalah dia tunduk patuh kepada Allah, ya. Tunduk patuh kepada Allah, ya. Karena menyembah itu berarti tunduk patuh kepada Allah, ya. Kita menyembah kepada Allah tapi kita tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan dari Allah, tidak mengikuti undang-undang kehidupan yang Allah turunkan, Allah firmankan, itu berarti kita diragukan, ya. Diragukan keislaman kita, bahkan keimanan kita. Nah, gini, dan ini sekarang banyak sekali, ya. Di zaman sekarang ini manusia-manusia yang mereka mengaku muslim tetapi mereka tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau mengikuti undang-undang hidup dari Allah, ya. Mereka lebih suka memakai undang-undang aturan hidup dari manusia, ya, yang dibuat oleh manusia dengan alasan ini adalah warisan dari para pendahulu kita, ini adalah sistem ketatanegaraan yang diwariskan, ya, yang dulu sudah bersusah payah, ya, dilakukan, dibuat oleh founding father dan sebagainya. Nah, tetap ini adalah bahaya, ya, bahaya sekali, ya. Bahaya terhadap keimanan kita, keislaman kita, ya. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Islam, ya. Kita mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena hidup ini sekali. Jangan sampai kita menyangka kita muslim, jangan sampai kita menyangka kita mukmin, kita muslim mukmin, ya. Padahal di mata Allah sekarang ini, di mata Allah sekarang ini ternyata kita itu sebenarnya munafik. Sebenarnya kita ini adalah kafir, sebenarnya kita adalah musyrik. Ya. Maka kategori muslim, ya, munafik, muslim, kafir itu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai kita, ya, kita menyangka benar, menyangka mukmin, muslim, tapi begitu kita nanti mati dimatikan oleh Allah, enggak tahu kapan kita mati, ya. Entah itu dalam waktu cepat atau lama, ya. Kemudian kita, ya, ketika di hadapan malaikat mungkar nakir, ya, di alam kubur itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh semua jawaban kita ditolak. Kenapa? Karena kita sebenarnya munafik, ya. Sebenarnya kita ini adalah kafir, musyrik. Dan Allah Maha mengetahui hati kita, ya. Allah Maha mengetahui hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita yakini dalam hati kita, dalam dada kita, Allah Maha mengetahui semuanya, ya. Nah, inilah penting sekali kita siapapun, ya, kita kembali kepada Islam, ya. Bagi saudaraku yang sudah muslim, kembali kepada asal Islam, ya. Islam yang benar, Islam yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diyakini oleh sahabat, para sahabat Rodianu, ya. Ini adalah jalan hidup yang benar, ya. Kemudian yang belum muslim, belum masuk Islam, maka ini adalah warning keras, ya. Jangan sampai, ya, Anda, ya, itu mati dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, ya. Karena kalau Anda mati dalam kondisi beragama selain Islam, ya, apapun itu agama itu, atau bahkan tidak beragama, ya, tetap adalah neraka jahanam selama-lamanya, bayangkan, ya. Selama-lamanya, sejak kapan? Sejak di alam kubur. Sejak Anda mati, ya, diwafatkan, maka alam kubur, ya, siksa kubur sudah menanti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat dibangkitkan, dan nanti sudah menanti, ya. Penderitaan-penderitaan luar biasa di padang mahsyar, ya, di yaumil hisab, sampai kemudian yang terakhir adalah di dalam neraka selama-lamanya. Ya. selama-lamanya itu berarti triliunan-triliunan tahun, ya, triliunan dipangkatan triliunan lagi, ya, selama-lamanya. Nah, ini adalah suatu kerugian yang luar biasa, ya. Maka penting sekali kita selama kita masih bernafas di dunia ini, sekarang ini, kita kembali, ya. Kembali kepada Islam, kepada Allah, kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, gitu. Tinggalkan dogma-dogma, doktrin-doktrin yang disampaikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita, oleh para tokoh-tokoh kita, siapa dia, selama dia itu menyeru kepada selain Islam. Selama dia menyeru kepada selain Islam. Tinggalkan. Buktinya banyak. Jalan kebenaran, jalan Islam yang benar itu buktinya banyak. Maka kita pelajarin Al-Quran. Maka kita akan temukan, ya, kebenaran itu. Kita pelajarin Sirah Nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah. Maka kita temukan kebenaran itu. Saudaraku yang budiman, terjelas ini adalah peringatan yang berulang kali kita sampaikan di dalam presentasi, ya, sebelumnya juga berulang kali, untuk kembali menegur kita, ya, menguatkan diri kita, ya. Kenapa? Karena hidup ini sekali lagi adalah seperti orang memanah dengan satu anak panah, ya. Ya. Tidak ada kesempatan hidup berikutnya. Hidup dunia ini ya satu-satunya kesempatan untuk beriman, untuk memperbaiki diri, untuk beramal. Ya. Setelah kita mati tidak ada lagi kesempatan untuk beriman. Karena setelah mati semuanya manusia akan beriman. Kenapa? Karena yakin bahwa memang Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Itu kan yang menguasai alam gaib, ya, alam kubur, yang menguasai alam kubur, yang menguasai alam gaib, alam akhirat itu adalah Allah, ya. Tidak ada selain Allah, ya. Iblis setan enggak bisa menguasai alam kubur, ya. Ya. Ya. Manusia siapa? Raja akhirat. Raja akhirat hanya Allah, ya. Ya, tidak ada raja akhirat yang lain, tidak ada dewa-dewa yang lain. Nah, ini penting sekali, ya. Kenapa? Karena yang menguasai kehidupan, yang mampu menguasai kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Ya. Dan yang lain selain Allah tidak Maha Kuasa dan tidak Maha Agung. Apapun itu, siapapun dia. Ya. Nah, inilah penting sekali kita berpikir jernih. Ya, insya Allah dengan hati yang lapang, jernih, insya Allah kita akan bisa memahami bahwa yang benar, ya. Ya, jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian kemudian Ja'far di dalam menjawab pertanyaan lain itu menjelaskan. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya, karena bahwasanya Allah telah mengutus seorang utusan di antara kami, dan utusan itu memberi perintah kepada kami bahwa kami tidak diperkenankan bersujud melainkan kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, dan Ia telah memberitakan kepada kami bahwa cara memberi penghormatan ahli surga itu sama, ya. Maka kami memberi hormat kepada Tuhan dengan cara penghormatan yang telah berlaku di antara kami satu yang lainnya, ya. Kemudian Raja Abasa bertanya, Mahadaddin alladhi faraqtum fihi qawmakum walimalam tadukhulu fi dini wala dini ahadim minal muluki. Agama apakah yang di dalamnya menceraiberaikan, ya, persaudaraan, persatuan kaummu, dan mengapa kamu tidak menganut agamaku dan tidak pula memeluk salah satu agama para raja? Ini adalah Abasa bertanya kepada Raja Abasa, kepada kaum muslim. Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dengan tegas, jelas, tangkas kemudian menjawab, "Ayyuhal Malik, ya. Wahai tuanku, ya. Kami dulu semula adalah golongan orang-orang yang dalam kebodohan. Kami menyembah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, memakan bangkai, ya. Gemar melakukan kejahatan, gemar memutuskan persaudaraan, jahat kepada tetangga, yang kuat memakan yang lemah, ya, yang kuat menindas yang lemah, ya, menzalimi yang lemah, dan demikianlah kadar kami sehingga Allah membangkitkan kepada kami seorang utusannya, sebagaimana telah dibangkat oleh Allah beberapa rasulnya, utusannya kepada orang-orang sebelum kami. Utusan itu dan bangsa kami yang masing-masing mengatur silsilah kebenaran, kepercayaan dan keterbeliharnya dari semua perbuatan yang tidak senonoh. Jadi kami tahu siapa dia, ya. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta. Dia sebelum diangkat menjadi nabi rasul, dia adalah memiliki julukan Al-Amin. Oleh siapa? Oleh penduduk, ya. Oleh masyarakat. Jadi masyarakat memberikan julukan dia Al-Amin. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat bisa dipercaya karena tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Walaupun sekalipun. Ini sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia berseru mengajak kepada kami supaya kami ingat kepada Allah yang Maha Tinggi, ya, supaya zikrullah, supaya kami mengisahkan tauhidullah dan menyembah kepadanya, ya, sujud taat hanya kepada Allah, dan supaya kami melepaskan apa-apa yang disembah oleh orang-orang tua kami yang menjadi kebiasaan budaya turun temurun, yaitu sembahan selain darinya, yaitu apa, patung, ya, yang terbuat dari batu, arca, kayu dan sebagainya. Ia juga memerintahkan kepada kami supaya kami menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan memerintahkan pula kepada kami supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan berpuasa. Ia juga memerintahkan kepada kami supaya kami berkata yang benar, ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, walaupun itu akan menyusahkan hidup kita, ya, tetap akan tidak boleh berbohong, ya, ya, walaupun pahit, walaupun itu dibenci. Dengan berkata benar itu, ya, tidak berdusta itu, kita dibenci atau dimusuhi orang lain, bahkan oleh sanak family kita, orang-orang terdekat kita, kita dibenci, ya, tidak disukai, ya, dijauhi, enggak apa-apa, ya, karena memang harga dari sebuah perkataan yang benar, ya, tidak berbohong, tidak berdusta, itu adalah memang mahal, ya. Tapi itulah, ya, apa, seorang mukmin itu memang harus berkata benar, berkata tidak boleh bohong, ya. Menunaikan kepercayaan kepada orang lain, amanah, ya, mengekalkan persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, memelihara diri dari perbuatan yang merusak dan menumpahkan darah. Ia melarang kami dari semua perbuatan yang buruk, yang jelek, dan dilarang memfitnah perempuan yang jujur kelakuannya. Oleh sebab itu kami lalu membenarkannya, kami percaya kepadanya, kami selalu mengikuti apa-apapun yang telah ditanggung dibawa olehnya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu apapun yang diperintahkan itu melakukan perintah Allah. Apapun yang di apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah juga merupakan perintah Allah, ya. Karena apa? Satu paket. Karena seorang nabi, seorang rasul itu tidak boleh menyalahi perintah Allah, perintah Rasul, ya. Sama dengan para malaikat. Para malaikat pun, ya. Para malaikat itu adalah sebagai prajurit tentara Allah. Maka para malaikat itu mereka taat kepada Allah dan tidak berani menyalahi sedikit pun apa yang dimaui oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi ketahuilah bahwa bangsa kami lalu memusik. Akan tetapi setelah itu ketahuilah bahwa masyarakat kami, bangsa kami lalu memusuhi kami supaya kami kembali menyembah kepada berhala dan membolehkan semua perbuatan keji dan jahat itu. Sudah itu mereka memaksa dan menganiaya, ya. Sebagian ada yang disiksa, ya, terutama kaum muslimin, kaum mukmin yang lemah, ya, dari hamba saya, ya, disiksa. Kemudian menganiaya dan menyempitkan kehidupan kami. Khususnya mereka senantiasa berdaya upaya memisah kami dari agama kami. Maka kami keluar, pindah ke negeri Tuhan, dan kami memilih dan bukan orang yang lain. Serta kami ingin di bawah perlindungan Tuhan. Kami selalu mengharapkan bahwa kami jangan sampai teraniaya oleh seorang pun di hadapan Tuhan. Demikianlah wahai Tuanku, Raja. Ini adalah suatu materi tarbiyah pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin di era di awal periode dakwah di Mekah. Ya. Jadi dari sini kita tahu fikroh kaum muslim pada waktu itu. Fikroh, cara berpikir, keyakinan, ya. Nah, inilah, ya, fikroh, keyakinan yang harus kita miliki, ya. Saudara yang budiman dan cerdas, ya. Di dalam sirah yang lain, ya, ketika setelah Isra Mi'raj, ya, Rasulullah kemudian berdakwah semakin semangat, ya. Karena setelah Isra Mi'raj itu, ketika pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah menampakkan kebesaran kekuasaannya kepada Rasulullah, ya. Sampai Rasulullah itu melewatin langit pertama, langit kedua di atas kita, ya, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, ya, sampai Sidratul Muntaha, ya. Jadi kebesaran, keagungan ciptaan Allah, ya, yang meliputin, ya, bermiliar-miliar bintang, ya, galaksi, ya, jutaan galaksi dan sebagainya, itu ditampakkan oleh Allah di langit pertama. Ya. Kemudian Allah juga sampai perjalankan sampai ke langit ketujuh, ya, sampai ke seterusnya. Jadi ini adalah bahwa Allah itu memang maha besar dan yang mampu menjalankan perjalanan dalam waktu semalam, ya, melewati jarak yang demikian jauh itu hanya Allah. Kenapa? Karena semua itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Karena langit dan bumi ini adalah milik Allah dan itu adalah kekuasaan Allah. Dan hanya Allah yang menguasainya. Ya. Yang hanya Allah yang menguasai. Ya. Nah, ini penting sekali kita belajar mempelajari peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj. Ya. Supaya menguatkan keimanan kita. Nah, begitu setelah Isra Mi'raj, maka Rasulullah kemudian yakin sekali tentang kebenaran yang diajak, yang didakwahkan, dan kemudian bersemangat, ya, walaupun banyak menghadapi celaan, ya, penolakan, ya, permusuhan, ya, penganiayaan, ya, tapi Rasul tetap bersemangat. Karena dakwah ini adalah dakwah untuk menyelamatkan manusia dari siksa abadi di neraka. Ya. Ini adalah perjuangan yang paling berharga dalam hidup kita, adalah menyelamatkan manusia dari siksa api neraka yang selama-lamanya itu. Ya. Ini adalah perjuangan yang terbesar, yang paling berharga, paling penting dalam kehidupan manusia. Dan inilah yang diemban oleh para nabi dan rasul, dan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, Muhammad SAW, kita harus mengikutinya, menjalannya itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas. Ya, jadi Rasulullah berkeliling, ya, ketika terjadi ibadah haji, di mana pada waktu ibadah haji ini, ya, musim ibadah haji ini, maka kabilah-kabilah dari jauh itu pada berdatangan ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Karena ibadah haji itu merupakan salah satu warisan daripada syariat Nabi Ibrahim. Ya. Walaupun mereka itu menyembah berhala, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Ya, nah, ya. Jadi Rasulullah kemudian memanfaatkan momentum untuk semakin berdakwah. Ya. Rasulullah mendatangi suku Kindah, suku Bani Kalb, suku Bani Amir bin Sa'sah, ya. Dan riwayat lain Al-Waqidi, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah juga mendatangi beberapa kabilah yang lainnya yang terkenal, yaitu kabilah Bani Abbas, Bani Sulaim, Bani Muharib, Bani Fajrah, Bani Mur'ah, Bani Nazar, Bani Azzar, dan Bani Hadrimah, ya. Seperti itu. Nah, Rasulullah, ya, intinya sama, yaitu ya ayyuhannas inna hadzal rajul ya'murukum ya ayyuhan nas innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Hai manusia semuanya, sungguhnya Allah telah memerintahkan kamu sekali supaya hanya menyembah kepadanya semata, dan janganlah kamu menyekutukan dia dengan sesuatu apapun yang lain. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ya. Sederhana, singkat, sederhana. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, katakanlah, yakinilah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, maka engkau akan beruntung. Engkau akan selamat, engkau akan beruntung selama-lamanya nanti di akhirat. Ya. Jadi kata-kata yang sederhana, yaitu la ilaha illallah. Ya. Tapi walaupun ini kata sederhana, tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh meyakininya, sungguh-sungguh mengikrarkannya, sedikit. Ya. Kalau mereka mengikrarkannya, maka apakah komitmen, konsekuensi, apa komitmen dengan kata-kata la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu adalah suatu ikrar, tapi ada komitmennya. Ya. Tidak boleh kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita masih menyembah selain Allah. Kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, kemudian kita masih tunduk patuh kepada aturan hidup, sistem hidup yang diturunkan oleh selain Allah, yang diwariskan atau yang diberikan oleh selain Allah. Maka la ilaha illallah berarti kita tunduk patuh pada Allah, kita mengakui, ya, kita menjalankan hidup ini sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya bani fulan, inni rasulullah ilaikum. Amurukum an ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Wa an takhla'u ma ta'buduna min duni min hadil angdadi. Wa an tu'minu bi wa an tusaddiquni. Wa'ang tusot dikun, ya. Wahai, ya, keturunan fulan demi fulan, ya, sungguhnya aku ini adalah Rasulullah yang diutus untuk kamu sekalian. Aku memerintahkan kepada kamu supaya menyembah Allah semata, dan janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun yang lainnya. Dan adalah kamu melepaskan segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah dari persekutuan-persekutuan tersebut. Dan adalah kamu percaya kepadaku dan membenarkanku. Nah, ini adalah seruan pokok daripada Rasulullah. Sekarang berapa banyak orang yang membenarkan dakwah Rasulullah? Sedikit. Ya. Sedikit. Ya. Sedikit. Ya. Banyak orang yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah. Dakwah Muhammad SAW. Bahkan banyak kaum muslimin sendiri ya, yang dia tidak suka kalau apa tidak suka mengikuti seruan Rasulullah, dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena itu dianggap menyusahkan, karena itu apa akan menghilangkan jabatan dia, akan mengancam kedudukan dia, akan mengurangin kepentingan hidup dia. Nah, ini kenapa? Karena orang ini ya, orang yang menolak seruan Rasulullah atau menolak atau meremehkan atau mengesampingkan dakwah Rasulullah ya, itu adalah mereka sudah diliputin oleh hawa nafsu. Hidupnya sudah dicengkeram oleh hawa nafsu dirinya ya. Hawa nafsu. Dia hidup menurut hawa nafsu, artinya ya hawa nafsu dijadikan sebagai tuhan dia. Jadi dia hidup mengikuti apa yang hawa nafsu kepenginnya, hidup enak. Ya udah makan ya kenyang, ya enak ya kan. Sampai ya seperti itulah. Udah minum ya bergembira ria. Ya karena itu hawa nafsu ya, diikutin ya. Maka di mana ada makanan enak, minuman enak, di mana ada tempat yang nyaman, bisa berwisata, bergembira ria, ya diikutin ya, pesta-pesta ya, kemudian hiburan-hiburan, ya diikutin. Ini hawa nafsu. Hidupnya mengikuti hawa nafsu padahal dia muslim ya, gitu ya. Nah, inilah. Jadi dia muslim tapi dia mengikuti jalan ke neraka. Dia mengaku muslim tapi dia mengikuti jalan ke neraka. Nah, ini bahaya. Bahayanya lagi kalau sampai dia masuk dalam kategori munafik ya. Munafik ya. Artinya apa? Artinya dia mengaku muslim tapi hatinya sebenarnya tidak mau menjadi muslim. Hatinya tidak mau tunduk patuh pada Islam ya. Nah, ini munafik, bahaya sekali ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Demikian insyaallah saudara yang budiman, ya, kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Astaghfirullahaladzim wa fahimkum. Alhaqum rabbi fala takunam tadzar. Ya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ragu-ragu sekalipun ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.